Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, sejenak di pagi hari ini kita bisa melanjutkan telaah kita dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, alasan pemilihan risalah ini yang tentunya keinginan kita sebagai talibul ilmi mendapatkan ilmu yang banyak, semakin mengenali sosok hamba Allah yang terbaik, Sayyidul Mursalin. Dan untuk melangkah ke sana tentunya, sebagaimana arahan para ulama, untuk kita memulai dari kitab-kitab yang ringkas tetapi mendasar, sederhana, mudah untuk difahami dan memiliki cakupan ringkasan sejarah yang memang seharusnya kita ketahui. Dan kitab Khulasatu Nuril Yaqin sangat sederhana tentunya, sebagaimana yang akan kita baca. Tapi sebelumnya kita selesaikan mukaddimahnya, setelah itu kita memasuki pelajaran inti, yaitu membaca dan bagaimana cara membaca dari matan risalah Khulasah Nuril Yaqin. Kita selesaikan mukaddimahnya, setelah itu kita memasuki intinya insyaallah. Di sebelum pertemuan ini telah kita baca beberapa baris yang diawali dengan alhamdulillahilladzi hada ibadahu, hingga hatta wasalu ila jidaris sini syarqan wa qalbi ayrubata gharban. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang paling sempurna, paling indah secara mutlak, dengan memiliki cakupan kosakata yang tidak kurang dari 12 juta kosakata, mengisyaratkan betapa luasnya. Bahasa asing selain bahasa Arab, katakan bahasa Inggris, tidak lebih daripada 800 ribu kosakata. Bahasa Cina di bawahnya, dan mungkin yang cukup paling miskin kosakata adalah bahasa Indonesia, yang dikatakan hampir 70% resapan dari bahasa asing. Dalam bahasa Arab kosakatanya lebih dari 12 juta. Kemudian di sini kita ingatkan kembali apa yang telah kita baca, dimulai dengan kata-kata alhamdu sebagai ciri umum. Di awal kali membaca kitab, saat kita mendapati susunan yang seperti ini, sebuah kata benda ataupun kata sifat, sebuah kata benda ataupun kata sifat yang mengawali sebuah tulisan, yang mengawali sebuah bacaan, kita baca dengan dhammah, alhamdu. Bahasa mudahnya, ini adalah harakat aslinya dari isim, alhamdu. Tidak perlu kita bingung ini dibaca alhamdi atau alhamda, tetapi kita baca alhamdu. Dan memang keunikan bahasa Arab juga dari sisi lainnya, setiap kata dalam bahasa Arab itu muncul melalui proses. Semua kosakata dalam bahasa Arab muncul melalui apa? Proses. Prosesnya sharaf, sebagaimana telah antum pelajari. Ini yang tidak dimiliki bahasa yang lainnya. Kosakata dalam bahasa Arab itu memiliki proses. Kata kerja, muncul sebuah kata perintah, itu juga melalui proses. Kata perintah itu berproses dari kata kerja yang lainnya, tetapi yang sifatnya mudhari', yang sedang atau akan terjadi. Diambil dengan cara dihilangkan ya-nya atau harf mudhara'nya hingga terbentuk kata-kata atau fi'il amr. Ini ringkasnya demikian. Sebagai gambaran dan wawasan umum yang mengisyaratkan betapa pentingnya ilmu nahwu dan sharaf. Betapa pentingnya ilmu apa? Nahwu dan sharaf. Ilmu nahwu kita bisa membaca harakatnya, ilmu sharaf kita bisa mengetahui susunannya. Kita bisa mengetahui susunannya. Baik, kita lanjutkan. Wa ba'du. Ada kalanya amma ba'du. Ungkapan yang bermakna, kalau dalam terjemahan umum, dan setelahnya. Kalau amma ba'd, adapun setelahnya. Kosakata ini amma ba'd itu yang pertama kali yang mengucapkan, dikatakan oleh sebagian para ulama, adalah Sahban Wa'il dari masa Arab zaman dahulu. Oratornya orang Arab masa jahiliyah. oratornya orang Arab yang ahli dalam bahasa Arab. Makanya Al-Quran saat diturunkan mencengangkan semua orang-orang Arab, khususnya para jagoan bahasa Arab. Susunan yang tidak terbayangkan oleh mereka, mu'jizah. Wa ba'd atau amma ba'd, sebagian para ulama yang pertama kali mengucapkannya adalah Sahban Wa'il, merupakan oratornya orang-orang Arab. Amma ba'du, amma itu harfu syartin, ba'du itu dhorfu zaman kalau dalam ilmu sharaf, dalam ilmu nahwu, sehingga diterjemahkan adapun setelahnya. Disebutkan kata-kata amma ba'd apabila ada muqaddimah sebelumnya, yang artinya dan setelah apa yang kami sampaikan, maka perhatikan berikut ini. Kalau sebelumnya ada basmalah, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berarti amma ba'dul basmalah. Ada yang menyatakan ini artinya setelah pengucapan basmalah, maknanya tentunya. Baik. Maka di sini wa ba'du. Wa ba'du. Dan setelah yang di atas, perhatikan, falamma kanat siratul rasuli sallallahu alaihi wasallam akbara muhadzibin linnufusil jamihati wa a'zama madrasatin tagrisu fi nufusin nash'i الإيمان القوية وأشعته الصحيحة وقوة الإرادة والاستمساك بالحق والتحلي بأشرف الأخلاق وأكرم الخصال. Perhatikan, falamma, di saat, kalau terjemahannya kata-kata falamma itu di saat, biasanya disebutkan untuk menyebutkan sebuah ulasan yang akan diikutkan sebab dari sesuatu. Falamma disebutkan untuk menukilkan setelahnya sebuah alasan, maka dikatakan falamma. Bisa juga falamma ada kalanya digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian, bisa juga digunakan untuk menceritakan sebuah kejadian, tapi sering digunakan untuk menceritakan sebuah alasan atau sebuah sebab. Maka di sini falamma, dan tatkala atau tatkala kanat siratul rasuli, terjemahan literalnya adalah sirah. Sirah itu perjalanan, sara yasiru siratan, sara perjalanan atau perjalan, asalnya di kata-kata sara berjalan, sirah perjalanan. Adalah lembaran atau sejarah ar-rasuli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbara muhadzibin, akbara sesuatu yang paling besar, muhadzibin yang membimbing linnufusi, untuk jiwa-jiwa al-jamihati yang liar, atau dari sesuatu yang terkekang kemudian lepas. Karena nafsu asalnya tentunya menginginkan untuk terlepas dengan tanpa kendali. Baik. Perhatikan di sini, falamma kanat siratul rasul, dari apa yang disebutkan oleh beliau mengingatkan bahwa perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang paling besar yang bisa membimbing jiwa yang liar. Akbara muhadzibin, perkara yang paling besar yang bisa mengarahkan jiwa yang liar. Ini seakan-akan mengingatkan kita kepada apa yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq sebelumnya, bahwa membaca kisah asal muasalnya itu menyenangkan dan lebih mudah masuk ke dalam hati kita. Menyenangkan karena tidak perlu mencerna. Orang mendengarkan berita tidak perlu mencerna. Dan karena ini adalah berita atau kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pasti akan ada manfaatnya bagi orang yang mendengarkan. Menjadikan pelajaran bagi jiwa kita ini yang haus. Makanya pelajaran paling mudah itu pelajaran apa? Pelajaran sirah. Kenapa? Kita tinggal mendengarkan atau tinggal membaca, tidak perlu mencerna, tidak perlu mencerna. Maka kisah di dalam Al-Quran, antum perhatikan, di dalam Al-Quran kalau secara urut Allah sebutkan kisah Banu Israel. Kisah Banu Israel. Dan seorang dengan kisah itu akan mudah untuk memahaminya dan akan lebih mudah mengena atau masuk dalam hati kita, sehingga menjadi pelajaran, akan muhadzib, membimbing, mengarahkan. Dan kalau seseorang terarahkan, terbimbing dari kisah, maka dia dikatakan mendapatkan hikmah. Baik. Berarti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti bersifat muhadzib linnufus al-jamihah. Sifat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sejarah ini memiliki sifat pasti, yaitu muhadzib linnufus, mengarahkan jiwa. Ada pun yang lainnya, kisah-kisah yang lainnya, enggak, bisa jadi malah merusak kita, merusak kita. Tapi kalau kisah Nabi pasti sifatnya muhadzib linnufus. Wa a'azama madrasatin, dan sesuatu yang paling besar dari tempat pembelajaran ini, kalau secara umum, secara bukan secara umum, secara letterlek, a'zham itu yang paling besar, madrasah tempat pembelajaran, artinya tempat pembelajaran yang paling besar pengaruhnya. lembaran kehidupan Nabi itu seakan-akan sekolah. Madrasah itu sekolah kalau bahasa terjemahan umumnya. Sekolah yang benar-benar a'zham, paling besar, paling agung. Tegrisu fi nufusin nas'i, yang bisa menanamkan. Tegrisu itu menanam. Fi nufusi, pada jiwa-jiwa an-nas'i, generasi, artinya pada jiwa-jiwa kaum muslimin. An-nas'i itu generasi yang berkembang dari kecil, berkembang remaja, dewasa, tua, renta. Ini etapa generasi. Artinya di jiwa-jiwa kaum muslimin. Apa yang ditanamkan oleh sekolah ini, yaitu lembaran kehidupan Nabi, sirah Nabi. Orang, dikatakan oleh beliau, orang yang mempelajari sirah Nabi seakan-akan dia memasuki sebuah sekolah. Ini kiasan. Seseorang yang belajar sirah Nabi seakan-akan dia memasuki sekolah yang paling top, a'zham madrasah, memasuki sekolah yang paling istimewa. Karena sekolah ini akan mengajarkan apa yang diajarkan? Al-iman al-qawiyah, yaitu akan menanamkan pada jiwa-jiwa kaum muslimin al-iman al-qawiyah, keimanan yang kuat. Baik, perhatikan. Di sini ada kata-kata fi. Tagrisu fi, menanamkan di dalam. Kata-kata di, fi, ini secara umum pasti setelahnya berharokat kasrah. Fi nufusi, tidak akan kita baca fi nufusa atau fi nufusu, tetapi kita baca fi nufusi. Kata fi, sekali lagi, isim yang terletak setelahnya itu diharokati dengan kasrah. Fi nufusi, yang kalau dalam nahwu nanti antum akan pelajari namanya huruf jar. Tapi ringkasnya, kata benda, kata sifat yang terletak setelah fi itu diharokati dengan apa? Kasrah. Fi nufusi an-nash'i. An-nash' adalah kaum muslimin, segolongan yang berkembang, generasi dari kalangan kaum muslimin. Al-iman al-qawiyah, sebagaimana telah kita sampaikan, al-iman al-qawiyah dibaca fathah karena posisinya sebagai objek. Ingat, posisinya sebagai apa? Objek. Taghrisu fi nufusin nas'i, ditanamkan pada jiwa-jiwa kaum muslimin. Apa yang ditanamkan? Al-imana al-qawiyah, yang ditanamkan pada jiwa-jiwa kita adalah keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat. Ini juga sesuatu yang pasti. Karena sifat daripada kebaikan akan mendatangkan keimanan. Tentunya, ingat, kebaikan yang datang dari Allah. Nah, di sini, sirah Nabi itu pasti. Kalau jujur dia ingin mendapatkan hikmah. Ketika dia membaca, itu akan menguatkan keimanan kita. Akan menguatkan keimanan kita. Kemudian di sini ada kata, coba perhatikan, al-imana al-qawiyya. Kalau ada dua kata benda atau dua kata sifat yang beriringan, dua kata benda atau dua kata sifat yang beriringan, sama-sama menggunakan al-alifu dan lam, coba perhatikan, al-imana al-qawiyya, asalnya iman dan qawi, kemudian ada alif lam, maka dibaca apa? Al-imana al-qawiyya. Ini dua kata benda yang beriringan dengan bentuk yang sama. Bentuk yang sama dalam arti sini menggunakan, sama-sama menggunakan alif lam. Al, al-iman, al-qawi. Maka ketika ada dua kata benda atau dua kata sifat kita dapatkan seperti ini, walaupun itu bisa lebih, bisa 3, 4, karena beriringan itu bisa jadi 1, 2, 3, 4. Bapaknya al-imana, al-qawiyya, as-sofiyya. Itu berarti kita bisa membuat sebuah, kalau kembali lagi kita katakan, sebuah ketelatenan atau sebuah ciri, yaitu harokatnya pasti dibaca sama. Harokatnya dibaca sama. Al-imana al-qawiyya. Tidak akan mungkin al-imana al-qawiyyu. Semua kata yang beriringan, baik kata benda ataupun kata sifat yang beriringan, yang tidak ada sesuatu yang memisahkan secara umum, maka harokatnya mengikuti yang paling depan. Mengikuti apa? Yang paling? Yang paling depan. Umpamanya saya katakan, saya melihat masjid yang besar, yang cantik, yang umpamanya. Ini semuanya kita hafal aja sama. Ra'aitu al-masjida al-kabira al-jamila. Semuanya sama harokatnya. Makanya sekali lagi, ketika ada iringan kata-kata benda ataupun kata-kata sifat dalam sebuah bentuk yang sama, memiliki alif lam semuanya, maka dibaca dengan harokat yang mengikuti harokat kata benda yang pertama. Mengikuti harokat kata benda yang pertama. Maka di sini dikatakan, taghrisu fi nufusin nas'i al-imana al-qawiyya. Kalau antum tambahkan di belakangnya, tetap berharokat fathah. Al-imana al-qawiyya as-safiyya as-sahiha. Keimanan yang kuat, yang bersih, yang benar. Nah, semua harokatnya sama, ngikuti yang paling depan, al-imana al-qawiyya. Wa, nah, ini ada wawu, asyi'atahu as-sahihata. Ingat, ini juga mirip dengan yang sebelumnya, masih objek dari kata-kata taghrisu. Yang menanamkan atau menanamkan di jiwa-jiwa kaum muslimin keimanan yang kuat dan cahaya-cahaya yang benar. Wa asyi'atahu as-sahihata. Perhatikan, wa asyi'atahu, dan cahaya-cahayanya. Kata-katanya atau kata-kata ha ini kembali kepada apa ya kawan? Wa asyi'atahu, dan cahaya-cahayanya. yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya-cahayanya, yaitu cahaya-cahaya Allah as-sahihata, yang benar. Artinya asy-syiah itu petunjuk. Syiah itu apa? Hidayah. Tapi digambarkan dengan kata-kata cahaya yang as-sahihah, yang benar. Asy-syiah ini bentuk jamak. Bentuk jamak asy-syiah. Asy-syiah, cahaya-cahayanya. Syi'aun asy-syiah, dan cahaya-cahayanya yang benar. Artinya, dan petunjuk-petunjuknya yang benar. Menanamkan sebuah petunjuk yang benar. Wa quwwatal iradati wal istimsaka bil haqq. Dan berikutnya yang akan ditanamkan pada jiwa kita, yaitu ini berarti masih maf'ul. Kalau masih maf'ul berarti dibaca dengan apa? Fathah. Ditanamkan berikutnya apa? Quwwatal iradati, kekuatan keinginan. Kekuatan keinginan. Kalau bahasa umumnya azam. Menanamkan tekad. Quwwatal iradati, kekuatan al-iradah, keinginan. Perhatikan, berarti sirah Nabi itu kalau dia baca, maka subhanallah, orang ini akan mendapatkan kekuatan, semangat, kekuatan keinginan. Quwwatul iradah itu merupakan syarat, kata Imam Ibnu Qayyim, syarat terwujudkannya amalan itu ada dua. Yang pertama, quwwatul iradah atau al-iradah, adanya kekuatan keinginan. Yang kedua, al-istita'ah, kemampuan. Ini syarat. Ada kemampuan tapi enggak ada iradah, enggak akan terwujudkan. Demikian pula ada iradah tetapi tidak ada kemampuan, juga tidak bisa terwujudkan. Kita menginginkan, saya pengen haji, saya pengen ini, tapi saya tidak memiliki harta. Tetapi ketika iradah itu jujur, ini yang akan memilahkan. Ketika iradah itu dikatakan quwwatul iradah, maka akan memunculkan niat, sehingga seseorang itu akan mutsabun, akan mendapatkan pahala dari niat yang benar. Bagaimana niat yang benar? Niat yang benar itu quwwatul iradah, kekuatan keinginan, tekad, azm, itu quwwatul iradah. Maka belajar sirah Nabi itu akan memberikan kekuatan, azm untuk sebuah perubahan. Berikutnya, wal istimsaka bil haq, dan akan menanamkan al-istimsaka, ini juga masih objek dibaca dengan fathah, akan menanamkan al-istimsaka, upaya berpegang teguh. Al-istimsaka, upaya untuk berpegang teguh. Bil-haqqi, dengan al-haq, dengan kebenaran. Berikutnya, wattahalliya bi asyrafil akhlaqi, dan akan menanamkan at-tahalliya, upaya menghias diri. At-tahalli itu berhias. Bi asyrafil akhlaqi, dengan yang paling mulia dari akhlak-akhlak yang ada. Kalau diurutkan terjemahannya, tapi kalau terjemahan bebas, bi asyrafil akhlaqi, dengan akhlak yang paling mulia. Dengan akhlak yang paling mulia. Tetapi kalau dikatakan dengan akhlak yang paling mulia, ini sudah menjadi sifat mausuf. Makanya biasanya orang yang belajar nahwu tetap menerjemahkannya dengan letter lek karena kita mengetahui kedudukannya. Bi asyrafil akhlaqi, dengan sesuatu yang paling mulia dari akhlak. Kemuliaan akhlak, akhlak. Kenapa? Coba perhatikan. Kalau diterjemahkan al-akhlak, akhlak yang mulia, dengan diterjemahkan kemuliaan akhlak, itu bedanya. Kalau dikatakan asyrafil akhlak, berarti sana ada akhlak yang tidak benar. Akhlak ini jamak. Maka seorang muslim itu berkewajiban untuk apa? Bi asyraf, mengambil sesuatu yang paling mulia dari akhlak-akhlak yang ada. Bi asyrafil akhlaqi. Tapi kalau dikatakan al-akhlaq syarifah, sudah sebuah pembatasan. Akhlak-akhlak yang baik. Itu subhanallah, di dalam bahasa Arab, peletakan kata, kosakata di belakang dan di depan, atau di depan dan di belakang, itu nanti memiliki makna yang beragam. Memiliki makna yang beragam. Dan memahami, maka nanti antum alhamdulillah sudah belajar nahwu, sudah dimulai, kita akan mempelajari kedudukan kata. Walaupun kita diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sama, tapi sebuah kedudukan itu menentukan makna. Sehingga nanti dalam fiqih, itu subhanallah, di dalam fiqih, dengan kaidah-kaidah usul fiqih dan yang lainnya, dan qawaidul fiqh, kita akan bisa mengetahui, oh kalau dia di depan berarti maknanya demikian demikian, berarti hukumnya ini. Kalau di belakang berarti demikian demikian dan hukumnya ini. Itu sangat penting. Makanya bahasa Arab itu sangat vital sekali. Salah sedikit dalam pengucapan, dalam pengharokatan, itu sudah merubah. Kalau bahasa Indonesia kiranya tidak ada perubahan, mau di depan, di belakang, tidak ada maknanya. Baik, wattahalliya bi asyrafil akhlaqi, dan berhias, at-tahalli bi asyrafil akhlaqi, dengan sesuatu yang paling mulia dari akhlak-akhlak. Ini ada kata-kata bi, wal istimsaka bil haqqi wat tahalli bi asyrafi. Ini ingat berarti bi ini sama dengan fi. Bi ini sama dengan fi. Yang kata benda ataupun kata sifat apabila terletak setelah kata-kata bi, maka dibaca dengan kasrah. Bil haqqi, tidak akan mungkin bil haqqu atau bil haqqa, tetapi bil haqqi. Sama dengan fi, fi nufusi, fi nufusi, wal istimsaka bil haqqi, wal istimsaka bil haqqi. Masya Allah, muallif ini memilihkan kata-kata yang bagus ya, yang sangat tepat. Jadi juga masih mukaddimah, nanti ketika kita masuk matanya insya Allah lebih mudah lagi. Karena mukaddimah itu sambutan, jadi mungkin kosakata-kosakatanya mungkin agak sulit, tetapi insya Allah ketika sudah masuk matanya semuanya mudah insya Allah. Bi'idillah. Berikutnya, wa akramil khisali, wa akramil khisali, dan berhias dengan yang paling mulia dari sifat-sifat atau dari karakter-karakter. Khisal itu sifat-sifat. Perhatikan perbedaan dengan akhlak dan al-khisal. Akhlak adalah perbuatan, khisal itu kembali kepada sifat, kembali kepada sifat-sifat. Ini baik, ini kurang baik, ya ini baik saja, ini buruk, ini sangat buruk, ini khisal. Nah di sini belajar sirah itu menjadikan seorang akan bisa berhias diri dengan sesuatu yang paling mulia dari sifat. tentunya dengan belajar sirah Nabi, kita memberi sifat-sifat yang terbaik. Karena apa yang dicontohkan Nabi itu yang paling baik dan terbaik. Puncak daripada khisal, puncak dari kedermawanan, puncak daripada ketulusan, puncak dari semuanya, dari khisal-khisal ini, beliau pada puncaknya. Nah, setelah beliau menyebutkan, baru beliau menyebutkan, ra'aitu, maka aku melihat. Nah, saya tadi katakan, kata-kata falamma itu untuk menunjukkan sesuatu yang nanti ada sebuah alasan dan sebab. Beliau menyebutkan sebuah alasan bahwa sirah Nabi adalah demikian. Maka, atau kebalik ya, menunjukkan sebuah sebab. Maka alasannya adalah ra'aitu an ulakhsa. Maka dengan ini, kalau terjemahan bebasnya, tapi letternya ra'aitu, aku melihat. An ulakhsa, untuk aku meringkaskan. Kata-kataan, perhatikan, kata-kataan terjemahan bebasnya itu untuk ra'aitu an, saya melihat untuk. Jadi kalau antum tanya untuk apa bahasa Arabnya an, itu gampangnya untuk, kata bahasa Arabnya apa an, walaupun ini kedudukannya nanti beragam dalam bahasa Arab, tapi ingin menerjemahkan ra'aitu an ulakhsa, aku melihat untuk ulakhsa, meringkaskan. Dan kata-kata an ini ketika masuk pada kata kerja, ulakhsa, ini kata kerja lakhasa, ulakhisu, yulakhisu, ulakhisu, untuk aku meringkaskan. Ulakhis, aku meringkaskan. Litalamidil madarisil ibtidaiyati, masya Allah, untuk aku ringkaskan. Litalamidi, bagi siswa-siswa. Li ini asal katanya untuk kepemilikan ya. Dan banyak kata-kata li ini, memang masya Allah banyak artinya, banyak maknanya, bisa bermakna sebuah tujuan dan yang lainnya sesuai dengan konteks kalimat. Kembali saya ulangi, ra'aitu, maka aku melihat, an ulakhsa, untuk meringkaskan, litalamidi, bagi siswa-siswa, al-madarisi, sekolah-sekolah, al-ibtidaiyati, pemula, sekolah-sekolah pemula, artinya sekolah apa? Sekolah SD ya, sekolah pemula, berarti sekolah apa? SD. Kalau TK apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya, bukan terjemahan. Kalau orang Indonesia bilang Raudatul Atfal. Kalau orang Arab enggak tahu apa Raudatul Atfal, kebun anak-anak. Taman berarti. Kalau asal katanya, kalau orang Arab TK itu tamhid. TK itu apa? Tamhid, ini bahasa Arabnya. Tapi kalau bahasa Indonesia yang diarabkan Raudatul Atfal. Raudatul Atfal. Kalau orang antum ditanya, anakmu yang balik sekolah di mana? Fi Raudatul Atfal. Bingung, Raudatul Atfal. Kebun apa? Anak-anak. Karena kalau mereka TK itu namanya tamhid. Ini kalau orang Arab. Arab asli dan Arab maklum beda ya. Nah, ini ibtidai ya, artinya SD. Baik, perhatikan, ra'aitu an ulakhisa li talamidi, bagi talamid itu jama', mufradnya apa? Kata tunggalnya apa? Tilmidun. Tilmidun, talamidu. Dan ada lam yang seperti ini. Ini mirip dengan fi, mirip dengan bi. Yang mana kata benda dan kata sifat setelahnya diharokati dengan kasrah. Perhatikan, litalamidi, bagi siswa-siswa sekolah-sekolah. Al-madaris juga demikian. Perhatikan, ini bentuk jamak, kata tunggalnya madrasah. Kata tunggalnya apa? Madrasatun madarisu. Nah, tadi sudah kita katakan, ketika ada dua kata benda atau kata sifat, dua atau lebih tentunya, yang beriringan dengan bentuk yang sama, maka harokat yang kedua, ketiga, dan seterusnya mengikuti yang pertama. Al-madarisi, kemudian perhatikan al-ibtidaiyah. Al-ibtidaiyah. Apa al-ibtidaiyah? Di sini kedudukannya, perhatikan, al-madaris ada alif lamnya tidak? Al-madaris ada alif lamnya tidak? Al-madaris ada. Kemudian al-ibtidaiyah juga ada alif lamnya. Oh, ini berarti cara membacanya sama dengan yang sebelumnya. Diharokati dengan apa? Kasrah. Karena yang pertama kasrah itu al-madarisi. Berarti berikutnya juga mengikuti dengan kasrah. Al-madarisi al-ibtidaiyati. Berarti kalau diikuti setelahnya kata benda ataupun kata sifat dengan cara yang sama dimasuki alif wal lam, maka semuanya mengikuti harokatnya. Al-madarisi al-ibtidaiyati al-kabirati al-al, semuanya mengikuti yang pertama, pasti dengan harokat yang pertama. Kalau yang pertama kasrah, maka berikutnya juga kasrah. Litalamidil madarisil ibtidaiyati. Baik. Ingat, ada kata kerja, ada kata kerja, pasti ada obyeknya. Dan tadi belum ada penyebutan obyek. Beliau baru menyatakan, ra'aitu, aku melihat, an ulakhisa, untuk aku meringkaskan, litalamidil madaris ibtidaiyati, bagi siswa-siswa sekolah-sekolah pemula. Ingat, berarti apa yang diringkaskan? Durusan, pelajaran-pelajaran, durusan itu pelajaran-pelajaran, ini objek, dan objek itu pasti dibaca dengan fathah. Secara umum demikian tentunya. Nah, durusan di sini perhatikan, kok dibaca tanwin durusan? Karena tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, maka dibaca apa? Ad-durusa. Ad-durusa. Karena al-alif wal-lam itu menghilangkan tanwin. Menghilangkan apa? Tanwin. Itu tanda yang pasti. Kitabun. Coba masuki al-alif wal-lam. Al-kitabu. Madrasatun. Al-madrasatu. Qalamun. Al-qalamu. Tidak perlu bingung al-qalamun atau al-qalamu, pasti dibuang tanwinnya karena al-alif wal lam itu menghilangkan. Apa sih manfaatnya alif wal lam? Nah, itu nanti masya Allah, manfaat mempelajari kata tambahan dalam bahasa Arab itu sangat penting. Makanya sebagaimana yang sudah dipelajari di usul tafsir, antum insya Allah sudah belajar sebagian antum, nanti dibahas ketika dimasuki al-alif wal-lam, apa maknanya? Tidak bisa sembarangan. Hukumnya itu bisa beragam. Hukumnya bisa beragam. Maka kalau di tafsir As-Sa'di yang antum baca, di mukaddimahnya disebutkan, karena ini tanwin yang dikatakan nakirah, maka kalau nakirah artinya demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Masya Allah. Ini dahsyatnya bahasa Arab. Sehingga masya Allah pengaruhnya demikian besar. Makanya benar apa dikatakan Ustaz Mukhlis, bahwa belajar bahasa Arab itu sangat mempengaruhi keadaan seseorang. Sangat mempengaruhi keadaan seseorang kalau dia benar-benar belajar. Kalau dia benar-benar belajar. Baik. Apa yang diringkaskan durusan, pelajaran-pelajaran? Coba dimasuki al-alif wal-lam menjadi apa? Ad-durusa. Ad-durusa. Min siratihi, dari sirah. Siratihi, min siratihi, yaitu dari sirahnya, yaitu dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilughatin yashulu 'alal muallimi tadrisuha wa 'alat tilmidhi fahmuha wan nutqu biha. Selain pelajaran-pelajaran yang akan kita dapatkan, yang tentunya telah diringkaskan, kelebihan buku ini kesemuanya bilughatin, dengan gaya bahasa, dengan bahasa yashulu, yang sangat mudah. Alal muallimi, atas seorang guru, yang mudah bagi guru. Tadrisuha, pengajarannya, yang mudah pengajarannya. Wa'ala tilmidhi, dan atas murid. Fahmuha, mudah untuk memahaminya. Wan nutqu biha, dan mudah untuk pengucapan biha dengannya, yaitu dengan lughah yang disebutkan oleh beliau, dengan bahasa yang dituliskan. Baik, ini berarti beliau sudah menyebutkan alasan dan bagaimana konsepnya. Alasannya tentunya sebenarnya beliau sebutkan an ulakhkhisa li talamidil madaris, demikian dengan konsep bilughatin, dengan gaya bahasa atau dengan bahasa yashulu, yang mudah. Beliau tidak menggunakan bilughatin sahlatin, bahasa mudah, tapi dengan fi'il mudhari. Ini juga ada maknanya. Artinya apa? Artinya gaya bahasa yang mudah ini akan terus beliau gunakan dari awal sampai selesai. Dari awal sampai apa? Selesai. Maka menggunakan fi'il mudhari. Dengan menggunakan fi'il mudhari. Dan nanti benar, ketika kita sudah masuk, masya Allah, mudah sekali. Atau sangat sederhana sekali bahasa yang beliau gunakan. Kembali, bilughatin yashulu, dengan bahasa yang mudah. Ala, atas siapa? Al-mu'allim. Al-mu'allim. Apa yang mudah? Tadrisuha, pengajarannya. Wa'alat tilmidhi, dan atas para siswa. Berarti atas para siswa ada yang mudah. Apa yang mudah? Fahmuha, pemahamannya. Yaitu untuk memahami apa yang akan beliau sebutkan. Wa nutqu biha, dan pengucapan biha dengannya, dengan bahasa yang akan beliau gunakan. Baik. Wa qad ikhtartu minal kutubi at-tarikhiyati kitaba Nuril Yaqini fi sirati Sayyidil Mursalin. Wa qad, dan sungguh ikhtartu, telah aku pilihkan. Cara membacanya wa qad ikhtartu, tapi kalau dipisah-pisah wa qad itu sukun, ikhtartu kalau dibaca sambung maka hamzatu waslinnya tidak dibaca. Waqad ikhtartu asalnya waqad ikhtartu, dan sungguh telah aku pilih. Minal kutubi, dari kitab-kitab. At-tarikhiyati, kitab-kitab tarikh. Apa yang beliau pilih? Kitab Nuril Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Ini kitab 2 jilid besar, diringkaskan. 2 kitab seperti ini diringkaskan menjadi kitab yang seharga 5.000. Nah, seharga berapa? 5.000. Dan ini ada 3 jilid, berarti seharga 15.000. Segini. Sangat ringkas. Baik. Ta'lifal marhumil hudhari Beg. Karangan, tulisan. Ta'lifa yang merupakan karangan, sebuah karangan dari almarhum yang semoga dirahmati. Penggunaan kata almarhum ini memang ada tanda kutip, ada yang tidak menyukai dan banyak para ulama tidak suka dengan kata ini, ada yang membolehkan. Yang tidak suka kalau al-alif wal-lam ini untuk memastikan yang pasti dirahmati. Karena sifat di antara makna al-alif wal-lam itu adalah kepastian, memastikan. Al-alif wal-lam, kenapa kok sebagian para ulama tidak suka? Karena masuknya al-alif wal-lam yang pertama, yang kedua dalam bentuk maf'ul. Dalam bentuk apa? Maf'ul. Sehingga kalau diartikan yang pasti telah dirahmati almarhum. Tapi Syekh Utsaimin merincikan kata-kata almarhum ini, kalau yang diinginkan dari kata almarhum adalah doa yang artinya semoga dirahmati, maka boleh. Walaupun aslam lebih selamat menggunakan apa yang biasa digunakan oleh para salaf, rahimahullah. Menggunakan kata apa? Rahimahullah. Baik. Dan ingat, kata-kata rahimah walaupun identik untuk orang yang telah mati, tetapi boleh juga untuk yang masih hidup. Boleh enggak dikatakan rahimahullah untuk orang yang hidup? Boleh enggak? Boleh. Asalnya demikian, tapi keumumannya identik untuk orang yang telah wafat. Boleh, karena Nabi menyatakan kalau ada orang bersin membaca alhamdulillah, apa yang kita baca? Rahimakallah. Walaupun kalau ada orang Arab umumnya kita bilang ya akhi rahimakallah, itu seperti doa semoga kamu cepat mati, demikian kan? Karena keumuman kata-kata almarhum untuk orang yang telah mati, yang sehingga pun Syekh Utsaimin mengingatkan ini doa untuk umum asalnya, baik untuk yang telah hidup, untuk yang hidup atau yang wafat. Ta'lif almarhum. Nah, parahnya kata-kata almarhum ini juga digunakan di dalam, karena sudah diserap dalam bahasa Indonesia, akhirnya untuk muslim dan non-muslim juga dikatakan apa? Almarhum. Oh, dia telah almarhum. Dia telah apa? Almarhum. Dalam keadaan tentunya kata-kata almarhum dengan artinya itu hanya khusus untuk kaum muslimin. Makanya yang paling tepat menggunakan kata-kata apa? Rahimahullah. Rahimahullah. Tapi apakah boleh? Syekh Utsaimin, semoga boleh kalau ini diartikan doa. Yang melarang karena kosakatanya ini. Inilah dalam bahasa Arab itu enggak boleh sembarangan pemilihan kosakata. Maknanya bisa menjebak seorang untuk melakukan sesuatu yang salah. Yang bernama al-hudhari bik. Kalau orang pesantren bilang hudhari bik. Hudhari bik. Siapa pengarangnya hudhari bik? Namanya hudhari bik. Baik, saya baca cepat saja untuk menyelesaikan ini, karena saya ingin pertemuan yang akan datang kita masuk dengan kita baca lebih pelan lagi insyaallah. Yang mukaddimah lebih cepat. Ta'lif al-marhumi al-khudari bik. Coba perhatikan al-marhumi al-khudari ini juga al-alif wal lam. Pasti mengikuti, tidak akan mungkin al-marhumi al-khudari, la al-khudari. لاعتماده في الرواية على القرآن والحديث وشهرته بين العام والخاص. Kenapa beliau menggunakan karangan Al-Khudhari Bek? لاعتماده, karena penyandarannya. لاعتماد itu penyandaran. لاعتماد karena penyandarannya. Fir riwayati, di dalam periwayatan. Dalam periwayatan apa? Periwayatan sirah. Nanti kalau coba perhatikan, ini contoh pentingnya al-alif wal-lam. Kalau dikatakan fi riwayah, itu kita enggak tahu riwayat siapa. Tapi kalau pakai al-alif wal-lam, fir riwayah berarti dalam riwayat tentang sirah. Kenapa kita bisa pastikan sirah? Karena berkaitan dengan tujuan mu'alif. Ini perhatikan. Kalau katakan li'timadihi fi riwayatin, karena penyandarannya dalam riwayat, ini berarti semua riwayat. Mau kisahnya Abu Bakar, kisahnya orang sekarang. Tapi kalau menggunakan ar-riwayah, berarti sudah ada pembatasan yang spesifik. Berarti apa? Riwayat kisah kehidupan Nabi. Ini pentingnya al-alif wal lam. Maka nanti belajar nahwu itu belajar juga ma'ani, makna-makna kosakata. Di dalam riwayat kisah Nabi alal Qur'ani, riwayat yang digunakan itu dengan atau atas Qur'an, yaitu yang diambilkan dari Al-Qur'an. Wal hadithi, dan hadis. Alal Qur'ani wal hadis. Ada kata-kata ala, demikian pula. Kalau ada ala itu sama dengan fi, sama dengan ba, bi, sama dengan bi, sama dengan li. Fir riwayati alal Qur'ani wal hadithi. Wasyuhratihi, dan kemasyhurannya. Bainal ammi wal khassi, di antara orang-orang umum ataupun orang-orang khusus, yaitu kemasyhuran untuk kalangan awam ataupun dari kalangan para ulama. Al-khas ini para ulama. Wa tanazzuhihi an 'atifai an 'atifatayil hubbi wal bughdhi allati dha'at ma'ahuma al-fa'idatu min as-siyar. Ini agak rumit, enggak mengapa karena mukaddimah, belum masuk inti. Nanti insyaallah kalau kita sudah masuk inti lebih mudah lagi, dan di setiap pelajaran insyaallah nanti saya minta antum untuk membaca insyaallah. Wa tanazzuhihi, dan karena kitab Nurul Yaqin ini yang beliau ringkaskan, jadi kata ganti wa syuhratihi, dan terkenalnya, ini terkenalnya, nya ini kembali kepada kitab Nurul Yaqin. Wa syuhratihi, dan kemasyhurannya. Kitab Nurul Yaqin, kalau antum yang malas beli kitab kemudian pengen download, antum tulis Nurul Yaqin, yang keluar kitab aslinya sekian ribu halaman. Tapi kalau antum pilih kata-kata khulasatu Nuril Yaqin, nah itu baru keluar ringkasannya. Kitab ini terkenal di kalangan orang awam dan di kalangan orang-orang khusus, itu para ulama. Dan kitab ini wa tanazzuhihi, bersihnya. Tanazzuh, bersihnya. Tanazzuh itu memiliki kata bersih dan berlepas diri. Terlepaskan dari sesuatu yang buruk. Itu dikatakan tanazzuh. Berlepaskan atau melepaskan diri dari sifat yang buruk, itu kosakata dalam bahasa Arab tanazzuh. Wa tanazzuhihi, dan bersihnya atau terlepaskannya kitab itu, hi ini berarti kembali kepada kitab, dari apa? An'atifatai, dari dua sifat, al-hubbi wal-bughdi, terlepas daripada dua sifat cinta dan benci. Apa maknanya kok terlepas dari sifat cinta dan benci? Artinya kalau kita belajar sirah yang lainnya, kadang-kadang kita ada benci karena kejadian, kadang-kadang suka kepada kejadian. Tapi kalau sirah Nabi itu enggak ada kata benci dan suka. Harus benci mutlak karena ibadah. Ini maksudnya. Antum membaca biografi orang sekarang, pasti 100%, 1000% ada yang antum suka, ada yang antum tidak suka. Karena enggak maksum, apalagi orang kafir. Tapi kalau belajar sirah Nabi itu memang subhanallah, yang ada itu hanya kecintaan yang mutlak. Ini maksudnya. Jadi yang ada itu hanya kata cinta, yang ada hanya kata apa? Cinta, bukan cinta dan benci. Kalau cinta teriring dengan kata benci, ini cintanya salah. Ini pasti cintanya apa? Salah. Ini maksudnya. Makanya mohon maaf agak sedikit mungkin sulit, tidak mengapa, karena ini mukaddimah, baru mukaddimah. Yang mana cinta dan benci ini allati yang mengakibatkan dha'at ma'ahumal fa'idatu minas siyari, dha'at akan menghilang ma'ahuma bersama keduanya, yaitu al-hubbi wal-bughdi, dari dua sifat itu. Apa yang menghilang? Al-fa'idatu, atau kalau terjemahan nahwu, siapa yang menghilang? Yang menghilang adalah al-fa'idatu, fa'idah. Dari mana dia menghilang? Minas siyar, dari buku-buku biografi. Nah, kemudian beliau menyebutkan benci dan cinta kalau terkumpul itu karakternya pasti seperti ini. Coba perhatikan. Fa inna atifatul hubbi taj'alu kullama laisa bihasanin hasanan. Karena sekedar perasaan cinta, cinta yang salah. Fa inna, kata-kata inna, maka kata benda setelahnya atau kata sifat itu dibaca fathah. Fa inna atifata, maka sesungguhnya atifata, perasaan al-hub, cinta, taj'alu, itu bisa menjadikan kulla, semua, ma laisa bihasanin, yang asalnya bukanlah suatu yang baik, hasanan, menjadi baik. Kalau sudah suka tidak baik menjadi baik, artinya jelek bisa menjadi apa? Bisa menjadi baik. Itu berarti cinta yang salah. Perhatikan, cinta yang salah itu apa? Kalau sudah cinta, jelek pun menjadi apa? Menjadi baik. Gak cantik pun menjadi apa? Cantik, kata demikian. Ini kalau cinta. Nah, ini bukan, ini bukan kata cinta ini yang kalau dihadapkan kata cinta kepada Nabi, kata cinta kepada Allah, ini bukan seperti ini. Hub yang ada dalam hati, yang di sana ada tentunya makna peribadatan. Karena pasti yang datang dari Nabi itu baik, pasti baik. Tidak ada yang buruk karena kita cinta cinta Nabi. Wah, katakan sudah baik, nggak ada. Oh, ini karena datang dari Nabi maka walaupun nggak masuk akal kita, sudahlah katakan baik. Lah, semua yang ada dari Nabi adalah baik. Semua yang datang dari Nabi adalah apa? Baik. Tidak ada perubahan. Ini buruk, tapi yang akan dilakukan Nabi, ya sudah, menjadi baiklah. Lah, enggak ada seperti ini. Wa tajtahidu fi ta'wilil hawadith. Contohnya ya. Barakallahu fiik. Apa yang semua datang dari Nabi itu baik? Baik akhlaknya, baik karakternya, ataupun keadaan fisik Nabi, itu semuanya terbaik. Dan karena muncul atau datang dari orang yang terbaik, maka mengikutinya pasti baik. Mengikutinya pasti, pasti baik. Wa tastaidu fi ta'wilil hawadisi biwajhin laysa fihi ghadadah. Cinta yang salah ini, perasaan cinta yang salah ini, mengakibatkan tajtahidu, akan bersungguh-sungguh fi ta'wilil hawadithi, di dalam mentakwilkan kejadian-kejadian, biwajahin, dengan sisi laisa fihi ghadadah, laisa fihi, yang tidak ada di dalamnya aib. Artinya apa? Kalau orang sudah cinta buta, kejadian yang sudah benar-benar buruk pun akan dikatakan apa? Baik, itu cinta. Coba antum lihat, orang kalau sudah cinta ke pemain bola, dia kafir. Salah, buruk, jelas benar jelek. Kalau kita apa namanya? Kita katakan kita sentil dikit, dia mungkin bisa marah. Coba orang kalau sudah cinta, mohon maaf, cinta Messi umpamanya, sentuh dikit aja marah. Semuanya baik seakan-akan. Ditakwilkan semuanya itu enggak ada aibnya. Semuanya enggak ada aibnya. Nah, ini subhanallah. Ini bukan cinta yang seperti ini yang kita inginkan. Kita belajar sirah itu bukan untuk tertanam cinta yang seperti ini, bukan. Hatta ma adda minha ila suquti fa'ilihi wa khaibatihi. bahkan karena cinta yang salah ini berakibat hatta hingga ma'adda, mengakibatkan untuk terjadinya ma'adda itu, kalau terjemahan bebasnya, berimbas atau mengakibatkan, kalau bahasa letternya ma'adda, yang menciptakan, yang menjadikan, yang mengefekkan, yang menjadikan efek minha dari kisah itu ila suquti fa'ilihi wa khaibatihi, kepada terjatuhnya pelakunya, wa khaibatihi, dan terjatuh pada kekecewaannya. Artinya barakallahu fik, semua bentuk pelajaran dari kisah selain Nabi secara umum, selain Nabi barakallahu fikum, itu tidak sebagaimana ketika seorang membaca sirah Nabi. Karena kisah selain Nabi itu pasti ada sesuatu yang kejadian barakallahu fik, sebuah kesalahan. Siapapun antum sebut manusia yang terbaik, katakan selain Nabi pasti ada kejadian yang salah. Pasti ada kejadian yang salah. Maka kalau kita membaca kisah Nabi, subhanallah, itu menjadikan cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya. Adapun yang lainnya, subhanallah, itu hanya akan menjatuhkan martabat. Ada kalanya kalau dia salah baca dari biografi yang salah, hanya akan menjatuhkan martabatnya, dan pada akhirnya menumbuhkan kekecewaan. Wa'atifatal karahata, wa'atifatal karahati tad'u ila diddi dalik. Atau sebaliknya, tadi kita membahas tentang perasaan cinta kedua, atifatal karahah, perasaan benci. Kalau orang sudah benci, tad'u ila, itu akan menyeru kepada diddi dalik, kebalikan dari yang pertama. Apa kebalikan yang pertama? Kalau kebalikan, kalau yang pertama itu taj'alu ma laisa bihasanin hasanan, apa yang itu bukan perkara yang baik menjadi baik karena dia suka. Kalau benci, menjadikan perkara yang baik itu menjadi apa? Buruk, tidak baik. Ini kalau sudah benci. Orang kalau sudah benci, apapun enggak ada yang baik. Apapun tidak ada yang baik. Dan benci yang paling dibenci oleh Nabi, yaitu ketika benci dan marah ini muncul dari seorang istri kepada suaminya, dari sebuah kejadian yang kemudian dia berkata apa? Aku enggak pernah melihat kebaikan darimu. Subhanallah. Hanya satu kesalahan. Hanya satu kesalahan. Baik. Ini benci yang salah. Di dalam Islam ada benci yang itu ibadah. Ada hub yang itu adalah ibadah. Ada al-wala wal-bara. Itu di pelajaran akidah. Fataja'alu al-hasana qabihan, maka atifah perasaan benci ini menjadikan perkara yang baik menjadi buruk, qabihan. Wa tastambitu minal khairi syarran, dan tastambitu mengambil keputusan, mengambil inti dari kejadian, minal khairi yang asalnya itu baik tapi dipastikan itu adalah buruk. Istimbat itu mengambil hukum. Baik. Kemudian sebagai penutup, waqad al-haqtu bi kulli darsin khulasatahu. Waqad, dan sungguh al-haqtu telah aku ikutkan, bi kulli darsin, di setiap pelajaran, khulasatahu, ringkasannya. Nanti disebutkan poin-poinnya dari setiap pelajaran, kemudian ringkasannya apa? Kemudian itu pertanyaan. Fa'as'alullaha, maka aku meminta kepada Allah, an yaj'alaha maqbulatan, untuk menjadikannya, yaitu sirah yang aku tuliskan ini, ringkasan yang aku tuliskan ini, maqbulatan, bisa diterima, wa khalisatan, dan menjadi suatu yang ikhlas, liwajihihil karim, untuk wajahnya yang mulia. innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya dia Allah ala atas ma yasha'u apa yang dikehendaki, qadirun maha berkuasa, wabil ijabati dan dengan ijabah pengharapan pengkabulan jadir lebih bisa diterima. Baik, ini mukaddimahnya, mohon maaf agak lama, dan setelahnya di halaman 5 insyaallah kita akan memasuki, dan saya harapkan setiap antum pegang buku di pelajaran berikutnya, karena kita akan membaca sangat ringkas. Nanti antum yang membaca di pelajaran berikutnya insyaallah, antum yang membaca, kemudian kita yang terjemahkan, kemudian kita ambil ma'ani al-lughawiyah, kemudian pelajaran umum dari sirah. Sebagai contoh, coba antum lihat pada halaman 5. Ini kita sudah mulai ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sayyiduna Muhammadun. Baik. Dan coba antum perhatikan, ini contohnya di pelajaran pertama itu poin-poin saja. 1 2 3 4. Kemudian setelah itu as'ilatun, pertanyaan. Nah, kalau ingin belajar bahasa Arab itu dengan menghafal. Man sayyiduna Muhammad? Siapakah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian setelah itu yang ketiga, al-khulasatu, ringkasan. Ringkasan. Baik. Ini yang akan kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang, dan semoga Allah memberikan kemudahan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.